yang superstar, eh? Dikon, yo DJ. Ayo kembali masih kasih suara buat anda. Bang Sule, ngejok ngejok, yo. Thank you. Satu teman.